Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan apa yang telah tadi disampaikan, buah berikutnya dari sebuah kejujuran adalah ijabatud du'a, di ijabahnya doa. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Bukhari menyatakan, man sa'alallahu asyhadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asyuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang berdoa memohon syahadah meninggal dalam keadaan syahid dengan jujur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyampaikannya ke kedudukan syuhada walaupun ia meninggal di atas tempat tidurnya. Di dalam hadis ini ada kata-kata bisidqin, dengan jujur. Itulah yang menjadi penentu. Di mana orang yang menginginkan kematian sebagai syuhada dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lantaran permohonannya dilandasi oleh kejujuran. Dan tentu dikabulkannya doa, diijabahnya doa adalah hal yang kita inginkan. Meskipun kita tahu tidak ada doa yang sia-sia yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi saat kita merasakan bahwa doa yang kita panjatkan itu diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita rasakan dalam hidup kita, tentu itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Syarat supaya doa yang kita panjatkan itu betul-betul diijabah dan kita lihat dampaknya dalam hidup kita adalah adanya kejujuran. Kemudian berikutnya, yang keempat, buah dari kejujuran adalah surga. Disebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Berikan jaminan kepadaku dalam 6 perkara, niscaya aku akan berikan jaminan kepada kalian berupa surga. Salah satu dari 6 perkara itu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah usduqu idza hadatsum. Jujurlah apabila kalian berbicara. Jujurlah apabila kalian berbicara. Inilah di antara buah yang bisa kita petik, bisa kita dapatkan dari kejujuran. Dan kejujuran itu selalu ada tanda-tandanya. Kita bisa menilai seseorang jujur atau tidak dengan tanda-tandanya. Dijelaskan oleh para ulama, tanda yang pertama adalah dalam perkataan. Dalam apa? Perkataan. Seorang muslim, kalau dia mengucapkan sesuatu, maka dia akan mengucapkan sesuatu yang benar. Sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Tidak bertolak belakang dengan kenyataan. Karena seorang muslim tahu bahwa kalau mengucapkan sesuatu secara dusta, maka ada pada dirinya sifat munafikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ayatul munafiki thalath. Tanda-tanda munafik itu ada tiga. Idza hadatha kadzaba. Kalau berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanat, maka ia akan melakukan pengkhianatan. Kita bisa menilai seseorang jujur atau tidak dari kata-katanya, dari ucapannya. Ketika dia mengucapkan sesuatu, kemudian di belakang hari melakukan perbuatan yang menyelisihi apa yang diucapkannya, berarti dia jujur atau tidak? Tidak jujur. Ya. Tapi kalau apa yang diucapkannya sesuai dengan apa yang diperbuatnya, inilah yang disebut dengan apa? Kejujuran. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini memberikan pelajaran kepada kita agar betul-betul menjaga lisan. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang kita perbuat. Sekalipun kita menyembunyikan kedustaan kita lewat lisan, maka perbuatan yang akan menyingkapnya. Berusahalah agar apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Orang itu di zaman sekarang akan memberikan penilaian itu bukan dari ucapan, tapi dari perbuatan. Karena terlalu banyak jumlah orang-orang yang berdusta di zaman sekarang. Mereka akan lebih percaya kepada kita ketika melihat apa yang kita perbuat daripada mendengar apa yang kita ucapkan. Orang yang jujur adalah orang yang ketika mengucapkan sesuatu, dia mengucapkannya dengan benar, mengucapkannya dengan jujur, yang dibuktikan lewat apa? Perbuatannya. Perbuatan itu sesuatu yang tidak bisa dibohongi. Kenapa? Karena perbuatan itu sesuatu yang terlihat, jelas. Beda dengan ucapan. Ucapan itu walaupun terdengar, tetapi tidak terlihat. Kita bisa menyembunyikan kedustaan lewat ucapan, tetapi kita tidak bisa menyembunyikan kedustaan lewat perbuatan. Selalu saja akan terlihat, nampak jelas. Walau bagaimanapun, orang mengucapkan A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya dari ucapan-ucapan yang baik, menjadi sia-sia ketika perbuatannya bertolak belakang dengan ucapannya. Makanya Nabi SAW katakan tadi dalam hadis, berikan jaminan kepadaku dalam 6 hal. Yang pertama, jujurlah kalau kalian berbicara. Mungkin kita tidak bisa menilai apakah seseorang ini bicara jujur atau tidak. Tapi dengan mudah kita bisa menilai dari apa? perbuatannya. Ketika perbuatannya sesuai dengan apa yang diucapkannya, oh jujur. Ketika perbuatannya bertolak belakang dengan ucapannya, oh ini tidak jujur. Ada kedustaan yang disembunyikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ciri yang kedua adalah, atau ciri atau tanda yang kedua adalah mu'amalah. Mu'amalah. Kita bisa melihat kejujuran seseorang dalam mu'amalahnya. Kalau orang yang jujur, dia akan bermu'amalah dengan sesamanya secara transparan. Dia tidak akan menipu sesamanya. Dia tidak akan menzolimi sesamanya. Dia tidak akan berbuat jahat kepada sesamanya. Bicara soal muamalah, tentu luas pembahasannya. Salah satunya, sebagai contoh yang termudah adalah dalam jual beli, dalam dagang, dalam bisnis. Orang yang jujur tidak akan menzalimi temannya dalam hal ini. Orang yang jujur tidak akan menipu temannya dalam hal ini. Orang yang jujur akan menjadikan teman bisnisnya sebagai partner, bukan sebagai kompetitor. Ada orang-orang waliyadzubillah menjadikan temannya dalam bisnis, temannya dalam usaha itu sebagai kompetitor, bukan sebagai partner. Apa yang terjadi? Yang terjadi, dia menzoliminya, dia menipunya, dia mendustainya. Dia selalu ingin tahu modalnya, keuntungannya. Waliyadzubillah. Jadi dari muamalah bisa tampak apakah seseorang jujur atau tidak jujur. Kemudian berikutnya yang ketiga, dalam tekad, azam. Seorang muslim, kalau dia bertekad untuk melakukan sesuatu yang memang harus dilakukannya, dia tidak akan ragu-ragu melakukannya. Dia tidak akan berpaling kepada hal yang lainnya. Seorang muslim itu selalu bertekad untuk melakukan kebaikan. Selalu bertekad untuk melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika akan melakukannya, ketika akan mengerjakannya, ia enggak pernah ragu. Enggak pernah bimbang. Enggak pernah bertanya apakah ini manfaat atau tidak. Apakah pahalanya banyak atau sedikit. Enggak, dia kerjakan. Setiap kebaikan, dia kerjakan. Setiap ada perintah Allah, dia kerjakan. Ini orang yang jujur. Tidak pernah ragu untuk mengerjakannya. Beda dengan yang tidak jujur. Golongan munafik. Mereka mengerjakan sesuatu yang padahal itu kebaikan dalam keadaan tidak serius. Penuh dengan keraguan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka hendak mengerjakan sholat, maka mereka akan kerjakan sholat itu dengan malas-malas. Karena apapun yang dilakukan oleh kaum munafikin selalu tidak lepas dari sebuah kepentingan. Inilah yang membuat mereka tidak jujur. Orang yang jujur akan terlihat dari tekadnya. Kemudian berikutnya, tanda kejujuran adalah selalu berusaha menepati janji atau janji yang ditepati. Seorang mukmin yang jujur ketika ia berjanji, maka ia akan menepati janjinya. Dia tidak akan menyelisihi janjinya. Karena janji itu ibarat hutang yang harus dipenuhi. Beda dengan yang tidak jujur, golongan munafik, idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Ketika ada orang yang selalu menepati janjinya dengan baik, maka itu pertanda ada kejujuran dalam dirinya. Tapi saat janji itu selalu diingkari olehnya, maka itu menjadi pertanda bahwa tidak ada kejujuran dalam dirinya. Maka ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kejujuran itu akan selalu terlihat. Walaupun orangnya tidak dikenal, tidak suka tampil low profile, kejujuran itu akan tetap terlihat. Walaupun orangnya tidak koar-koar, walaupun orangnya tidak banyak bicara, walaupun orangnya tidak banyak tingkah, yang jujur itu akan selalu terlihat. Bisa terlihat dari ucapannya, terlihat dari muamalahnya, terlihat dari tekadnya, terlihat dari selalu menepati apa? Janjinya. Ya. Kemudian tanda berikutnya yang keenam adalah al-hal. Kejujuran bisa dilihat dari al-hal, keadaan. Seorang muslim yang jujur, dia tidak akan menampakkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada dirinya. Sekali lagi, seorang muslim yang jujur, dia tidak akan menampakkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada padanya. Seorang yang jujur itu tidak banyak drama. Seorang yang jujur itu ia akan hidup normal. Enggak ada sesuatu pun yang disembunyikannya. Tidak ada sesuatu pun yang berusaha untuk ditampak-tampakkan di hadapan orang lain. Ini orang yang jujur. Keadaan zahirnya selalu sama dengan keadaan batinnya. Apa yang ada dalam batinnya nampak terlihat pada zahirnya. Orang yang jujur itu bukan orang yang berpura-pura baik di hadapan orang lain. Enggak ada kepura-puraan. Orang yang jujur itu tidak suka. Menampakkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Dia akan hidup normal. tidak banyak drama, tidak menipu. Apa yang tampak pada lahirnya, ya seperti itulah keadaannya. Di zaman kita sekarang ini kan banyak sekali orang yang lebih senang kepada kepura-puraan. Selalu berusaha menampakkan sebagai orang yang paling baik di hadapan orang lain, padahal sejatinya dia orang yang paling jahat. Bahasanya bagus, mengajak untuk ikhlas, mengajak untuk mencari ridha Allah. Tetapi hakikatnya tidak demikian. Menampakkan diri sebagai orang yang juhud di hadapan banyak orang. Bahkan memaksa orang lain untuk ikut zuhud seperti dirinya. Yang ternyata keadaan sesungguhnya tidak demikian. Disebutkan dalam kitab Akhlaqul Ulama, orang yang menampakkan kezuhudan di hadapan orang lain dan mengajak orang lain supaya zuhud adalah orang yang paling tidak zuhud. Kezuhudan itu sesuatu yang tidak perlu dibuat-buat. Tidak boleh memaksa orang lain untuk zuhud. Biasanya orang-orang seperti ini, apa yang diucapkannya selalu bertolak belakang dengan apa yang diperbuatnya. Pada akhirnya terjelembab dalam perbuatan-perbuatan yang kontradiktif. Selalu bertentangan. Kata-katanya A, perbuatannya B. Selalu begitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berusahalah untuk menampakkan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Enggak perlu berpura-pura, enggak perlu melakukan sesuatu dibuat-buat. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabis thawbaizur. Orang yang bangga dengan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan, itu seperti orang yang mengenakan dua pakaian kedustaan. Sekali lagi, orang yang bangga dengan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan, seperti orang yang mengenakan dua pakaian kedustaan. Ini ancaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai kita merasa bangga dengan sesuatu yang sebenarnya tidak kita miliki. Jangan sampai kita merasa bangga dengan sesuatu yang sebenarnya tidak kita kerjakan. Ada banyak orang yang memang kebiasaannya mencari pujian dari sana sini. Senang ketika mendapatkan pujian dalam sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada pada dirinya. Orang yang seperti ini, aktivitasnya selalu diwarnai oleh kepura-puraan. Karena tujuannya mendapatkan apa? Pujian. tujuannya duniawi. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis as-sahihah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaun idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Ada empat hal. Jika keempat hal itu ada pada dirimu, maka tidak akan pernah membahayakanmu apa-apa yang kamu tidak dapatkan dari urusan dunia. Yang pertama, sidqul hadis, jujur dalam ucapan. Yang kedua, hifzul amanah, menjaga amanah. Yang ketiga, husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang keempat, iffatu mat'amin, kualitas makanan yang baik, yang terjaga dari segala hal yang haram. Inilah kata Nabi, empat perkara. Jika keempat perkara itu ada dalam diri kita, maka tidak akan pernah membahayakan kita apapun yang kita tidak bisa dapatkan dari urusan apa? Dunia. Yang pertama adalah kejujuran. Sekalipun berat terasa, sekalipun sakit, ya, sekalipun karena kejujuran itu mendapatkan balasan yang tidak setimpal, tapi itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik, ya, daripada dielu-elukan, dibanggakan, selalu dipuji, tapi di atas kedustaan. Yang kedua, hifdzul amanah, menjaga amanah. Kemudian akhlak yang baik. Dan yang terakhir, kualitas makanan yang baik, yang terjaga. Ya. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada hal yang patut untuk kita hindari agar apa yang kita lakukan selalu ada di atas kejujuran. Di antaranya yang pertama adalah keikhlasan. Yang pertama adalah keikhlasan. Keikhlasan menjadi sesuatu yang memotivasi kita, mendorong kita untuk berusaha jujur. Jangan sampai hilang dari diri kita keikhlasan. Karena ini bisa membuat hilang kejujuran dalam diri kita. Keikhlasan menjadi sesuatu yang penting. Landasan setiap amal. Agar amal yang kita lakukan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian yang kedua, di antara hal yang patut untuk kita perhatikan agar keikhlasan itu selalu ada dalam diri kita. Selain keikhlasan adalah membekali diri dengan ilmu. Gak ada bekal yang paling baik dalam kita menjalani hidup selain ilmu agama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala secara khusus perintahkan kepada nabi kita untuk meminta tambahan dalam hal ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakan oleh wahai Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku. Tidaklah Allah memerintahkan nabi kita meminta tambahan dalam sesuatu, melainkan sesuatu itu memiliki kedudukan yang tinggi dan sangat penting. Maka berbekalah dengan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan menciptakan kita adalah supaya kita memiliki pengetahuan. Supaya kita memiliki apa? Ilmu, selain kita bisa mengerjakan amal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus Rasul-Nya membawa petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk adalah ilmu. Agama yang benar adalah amal soleh. Ya. Dua hal ini. Ilmu dan amal soleh. Tujuan Allah ciptakan kita. Supaya kita punya pengetahuan dan supaya kita bisa mengerjakan amal soleh. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, selain ikhlas ilmu, juga musahabatul akhyar, berteman dengan orang-orang yang baik. Kebaikan mereka menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita. Karena orang-orang yang baik itu akan selalu menularkan kebaikan. Orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang menjadi motivasi kita kepada kebaikan. Menjadi pendorong kita kepada kebaikan. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dan memerintahkan kepada kita untuk selalu bersama dengan teman-teman yang baik. Karena ada pengaruhnya. Ada pengaruh yang positif. Dan Allah juga menyuruh kita untuk bersama dengan orang-orang yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Tadi sudah kita baca ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Kalau kita ingin bisa jujur dalam setiap langkah dan aktivitas kita, maka berusahalah mendekat kepada orang-orang yang jujur. Ya. Kita akan termotivasi untuk itu. Kemudian berikutnya, supaya kita ada dalam kejujuran adalah prioritaskan ridho Allah Azza wa Jal. Jangan memprioritaskan ridho manusia. Sebab ridho manusia itu tujuan yang gak akan pernah bisa kita capai. Dalam amal, dalam dakwah, dalam kebaikan, prioritaskan ridho Allah. Jangan dalam rangka mencari ridho manusia. kita akan menyesal kalau yang lebih kita prioritaskan adalah ridha manusia. Sebab terkadang apa yang kita kerjakan tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Ada istilah air susu dibalas dengan air tuba. Maka prioritaskan ridha Allah agar kita tidak menyesal saat kita mendapatkan balasan yang tidak kita inginkan. Cukup ridha Allah yang menjadi tujuan utama. Jangan ingin mendapatkan pujian, popularitas, ketenaran, banyak pengikut, dan lain sebagainya. Ini semua akan membuat kita menjadi tidak jujur. Maka kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada ilmu, tidak berdekatan dengan orang-orang yang baik, tidak menjadikan ridha Allah sebagai prioritas utama, ini akan membuat kita terjerembab dalam kedustaan, dalam perilaku yang tidak jujur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada siang hari ini. Insyaallah mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ba'da zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.